Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala jalla wa ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ashdaqal hadithi kalamullah وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. إن شاء الله malam ini kita akan menyelesaikan barakallahu fikum hadis. Ya, empat hadis yang pertemuan sebelumnya kita bahas, yakni barakallahu fikum hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda: ittaqul la'anain alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Takutlah atau hati-hatilah kalian dari tempat yang mengundang, yang bisa mengundang laknat, yakni tempat yang padanya orang buang hajat di jalan tempat lalu-lalangnya manusia atau di tempat mereka berteduh. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Kemudian kita telah membaca hadis Abu Dawud dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Di situ ada tambahan wal mawarid. Hati-hatilah kalian dari buang hajat di al mawarid. Apa itu al-mawarid? Al-mawarid disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan Hafidhahullah, huwa makanu urudinnas, tempat yang biasa didatangi manusia. Ayat yakni al-makanul ladhi yastaquna minhul ma, tempat yang biasa diambil air padanya. Sawa'un kana hadzal mawrud bitron au kana nahron au wadiron, sama saja yang dianggap mawarid itu adalah sumur atau sungai atau barakallahu fikum sumber air. Ya. Jadi kalau ada orang buang hajat di sumur, ya, atau sungai atau sumber air, maka di situ barakallahu fikum bisa mendatangkan laknat dari manusia dan dia telah berdosa. Dikarenakan barakallahu fikum hadhil asya yastakhrijun nas min halma li ta'amihim wa syarabihim wa jami'i hajatihim. Dikarenakan sumur, sungai atau sumber air itu adalah tempat yang biasa manusia, ya, mengambil air darinya untuk dikonsumsi, untuk dimasak, untuk minum, dan kebutuhan yang lainnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, la yajuz li ahadin an ya'tiya wa yatabawwal wa yatagawwad fiha aw ala atrafi aw ala atrafiha. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk buang air besar atau buang air kecil ya di tepi-tepi sungai atau sumur atau barakallahu fikum sumber air, tidak boleh. Barakallahu fikum. Kemudian dalam lafaz Abu Dawud pada hadis Mu'adz bin Jabal juga disebutkan ittaqul mala'in ats-tsalatsah. Takutlah kalian dari tempat-tempat yang bisa mengundang laknat, yakni tiga tempat di antaranya al-birazi fil mawarid, yakni tempat yang ketika orang buang hajat di sumur ya atau sungai atau sumber air, wa qari'atit tariq di tengah jalan, wa dhilli dan tempat bernaungnya manusia. Maka barang siapa yang berpikum buang hajat di situ, maka bisa mendapatkan laknat dari manusia. Kemudian wali Ahmad an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dan dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai beliau, disebutkan di situ dengan lafaz au naqaimain. Hati-hatilah kalian dari buang hajat di naqoma. Naqomain itu barakallahu fikum adalah genangan air. Sebutkan dalam syarah penjelasan hadis ini, naqul ma huwa al-ma'ul mujtama'u minas suyuli au min ghairiha. Air yang terkumpul dengan sebab adanya banjir. Nah, ketika banjir kemudian ternyata air banjir tersebut barakallahu ya mungkin menggenang, tertahan di sebuah tempat yang rendah. Apakah ini suci? Ya suci. Hukum asal air itu suci selama tidak ada benda najis yang membuat dia bau, berwarna ya, dan rasanya karena seperti rasa benda najis. Maka barakallahu fikum, pada genangan air karena banjir atau yang lainnya, fal insan la yatabawwalu fihi, seseorang tidak boleh buang air kecil di situ. Wala yaqdi fihi hajatahu, dan tidak boleh buang hajat di situ. Ya. Li'anna hadzal ma'a yantafi'u bihi haitsu innad dawab tashrabu minhu. Karena sesungguhnya air ini bisa dimanfaatkan dari sisi terkadang ada beberapa hewan yang minum di air tersebut. Wala rubama syariba minhun nas, dan terkadang manusia pun memanfaatkan dengan meminum dari air itu. Barakallahu. Disebutkan dalam sirah bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau yang menikah, ya menikah ketika beliau tahajud poligami, di antara walimah yang beliau barakallahu fikum suguhkan kepada para sahabat adalah beberapa makanan dan minuman dari air hujan yang tergenang, yang semalam hujan kemudian tergenang, itu yang diminum oleh Nabi dan para sahabat ketika itu. Ini menunjukkan barakallahu fikum naqul ma, genangan air dari air yang suci entah karena hujan atau banjir maka tidak boleh seseorang buang hajat atau buang air kecil di tempat tersebut. Barakallahu fikum. Dikarenakan ya di situ kalau ada yang melakukan buang hajat di situ, buang air kecil, buang air besar, barakallahu fikum, padanya ada dua madorot. Yang pertama, madorot dari sisi kesehatan akan berhukum mencemarkan ya lingkungan, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan penyakit. Kemudian yang kedua, dari sisi agama ya akan tersebar yang namanya najis ya, najis dan menyakiti orang lain, barakallahu. Kemudian disebutkan dalam hadis yang berikutnya, wa akhrajat Tabrani annahya an qada'il hajah tahtal ahjaril muthmirah, dan al-Imam At-Tabrani rahimahullah beliau ya memberikan riwayatnya, mengeluarkan riwayatnya yang padanya ada larangan seseorang buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Wabifatin nahril jari, dan buang hajat di tepi sungai. Barakallahu. Disebutkan dalam syarahnya, al-ashjarul muthmirah allati laha samarun yuntafa'u bihi imma bil akli wa imma bi ghairihi min aujahil aujuhil intifa', fala yajuz lil insan ayyatakhalla tahta hadhil ashjar. Pohon-pohon yang berbuah yang padanya bisa dimanfaatkan, entah diambil buahnya untuk dimakan atau untuk yang lainnya, mungkin tempat berteduh atau tempat wisata misalkan, maka tidak boleh bagi seseorang untuk buang hajat di bawah pohon tersebut. Misalkan dia menjauh dari rumahnya untuk buang hajat, menjauh dari pandangan manusia, tapi dia memilih di bawah pohon yang berbuah, atau walaupun pohonnya tidak berbuah, namun kebiasaan di situ manusia ngumpul di situ, atau dekat dengan lalu lalangnya orang lewat, maka tetap tidak boleh, ya, tidak boleh buang hajat di situ, buang air kecil maupun buang air besar. Li'anna hadza yuqaddiruha 'ala an-nas, dikarenakan hal ini barakallahu fikum telah membuat kotor pohon tersebut sehingga menyakiti manusia. Dan di sini disebutkan wa rubama tasharrabatil ashjaru min hadhihi an-najasah fa'attara dzalika 'ala tamariha, dan bisa jadi kalau ada orang buang hajat di pohon, di bawah pohon, maka pohon tersebut akan mengkonsumsi kotoran manusia tersebut dari sesuatu yang najis, entah buang air kecil di situ, buang air besar di situ. Fa'attara dzalika 'ala tamariha, sehingga mempengaruhi buahnya. Ini jeruk rasanya biasanya manis, kok rasanya agak, nah gitu ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, memupuk tanaman sayuran atau pohon yang berbuah itu tidak boleh dari pupuk-pupuk yang najis, dari kotoran manusia tidak boleh. yang boleh dari pupuk-pupuk yang hewan tersebut boleh dimakan. Misalkan sapi, ya kambing, karena dagingnya boleh dimakan, maka kotorannya berhukum tidak najis, boleh diperjualbelikan dan boleh dijadikan pupuk. Adapun pupuk dari kotoran manusia, dan ini pun ada yang jual beli seperti itu, ya pernah ada yang cerita sebagian tempat itu yang melestarikan atau petani kubis, ya itu diberi pupuk ya dari septic tank yang dikuras, ya kemudian langsung disemprotkan di situ. Ya, ada ikhwan yang langsung melihat. Nah, kalau sudah seperti ini maka butuh proses, ya harus nunggu lama berpetikum, baru setelah itu boleh dikonsumsi. Namun kalau kita tidak tahu ketika beli kubis, kol, ini pakai pupuk apa, ya sudah, hukum asalnya suci. Ya, selama ketika kita beli tidak ada zat najisnya. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, buang hajat di pepohonan yang berbuah atau pepohonan yang tidak berbuah namun manusia biasa mengambil manfaat darinya, berteduh di situ misalkan, maka diharamkan untuk seseorang buang hajat di situ. Kemudian barakallahu'alaikum, disebutkan di sini dalam hadis Ibnu Umar, wazifatin nahril jari, dan dilarang buang hajat di janibihi wahafatihi, di pinggir sungai atau tepi sungai, dilarang. Jadi kalau ada sungai kemudian ada rumah masa depan kecil itu ya, ukuran 2 meter kali 1,5 misalkan, jejer-jejer seperti itu, maka seperti itu haram. Yang mengalir sungainya haram, yang tidak mengalir pun haram. Ya, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, fala yajuz qada'ul hajah fi baqatin nahri al-jari. Tidak boleh seseorang buang hajat di tepi sungai yang mengalir. Li'annahu min marafiqin nas allati yariduna ilaiha. Dikarenakan sungai yang mengalir merupakan fasilitas manusia. Kadang sungai dialirkan atau mengalir secara alami, ya bukan sungai buatan. Kadang dipakai untuk mencuci, cuci baju. Kadang ada yang mandi di situ. Kadang dipakai untuk pengairan ke sawah-sawah atau ladangnya. Maka sungai yang mengalir min marafiqin nas, termasuk fasilitas umum manusia. Ya, maka tidak boleh bagi seseorang untuk buang hajat di situ. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahmatullah, intinya ya, di antara tempat-tempat yang tidak boleh seseorang buang hajat padanya adalah yang pertama qari'atut thariq, di jalan atau tengah jalan, tempat lalu lalang manusia. Yang kedua az-zillu, tempat orang bernaung padanya. Yang ketiga al-mawarid, sumur atau sumber air, masuk padanya telaga, ya tidak boleh Arabi yang keempat, naq'ul ma, genangan air. Ya. Yang kelima, tahtal asjaril muthmirah, di bawah pohon yang berbuah, maka tidak boleh. Yang keenam, ala dhafatin nahril jari, di tepi atau di pinggir sungai yang mengalir. Ya, barakallahu. Karena sungai yang mengalir merupakan fasilitas manusia. Barakallahu. Kemudian sebagai penutup hadis ini, ada tiga faedah yang bisa diambil. Faedah yang pertama, tahrimu qada'il hajah fi marafiqin nas, haramnya buang hajat. Buang hajat ini entah itu buang air kecil maupun buang air besar ya. Haramnya buang hajat di tempat fasilitas manusia. Baik itu di tengah jalan atau di tempat naungan yang orang biasa bernaung padanya, atau di bawah pohon yang berbuah, atau pohon yang biasa dipakai untuk orang bernaung padanya, atau di tempat genangan air, atau di pinggir sungai, maka ini merupakan marafiqun nas, fasilitas umum manusia. Barakallahu. Jadi diharamkan buang hajat di tempat-tempat yang itu merupakan fasilitas umum, dikarenakan akan merugikan orang lain. Ya. Dari sisi kesehatan merugikan orang lain, ya. Bisa menimbulkan penyakit, tersebarnya penyakit dengan izin Allah. Kemudian dari sisi agama, barakallahu'alaikum, menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, dan barakallahu'alaikum, menyebarkan najis pada tempat tersebut. Maka ini sisi keharumannya. Faedah yang kedua, fihi ri'ayatul Islam limasalihin nas wa marafiqihim. Pada hadis tersebut mengandung faedah adanya kepedulian agama Islam untuk kemaslahatan manusia dan fasilitas mereka. Barakallahu. Jadi agama Islam itu adalah dinun nadhofah, agama yang mengajarkan kepada kebersihan. Barakallahu. Oleh karena itu, dalam syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya, ya, mengajarkan umatnya untuk, ya, bersih pada badannya, ya, pada bajunya, dan pada tempat di mana mereka berada, entah ketika tidak sholat, entah di rumahnya, atau di tempat keramaian manusia atau tempat fasilitas umum. Barakallahu fikum. Dan perlu kita ketahui syariat Islam yang mengajarkan kepada kebersihan dan kepedulian syariat Islam ini, ya, itu dalam hadis ini tidak hanya terikat pada buang hajat, tapi juga barakallahu'alaikum membuang sesuatu yang najis di tempat-tempat yang tadi dilarang, buang bangkai di tengah jalan, ya, di dalam sumur, di sungai yang mengalir, ya, kemudian di tempat orang yang biasa bernaung padanya, di genangan air dan lain-lain, makanya tidak boleh. Sampah pun demikian. Kemudian faedah yang terakhir, barakallahu'alaikum, fil hadith dalil ala anna man adhan nasa faqad istahaqqa la'natuhu. Pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya barang siapa yang menyakiti manusia, maka dia berhak mendapatkan laknat dari manusia. Barakallahu. Misalkan ada orang yang merasa terganggu, ya, entah menginjak kotoran orang yang menghajat di situ, atau merasa terganggu, kemudian dia mengatakan, Allahumma la'an man fa'ala hadza, ya Allah laknatlah orang yang melakukan ini, yang berbuat ini. Maka barakallahu'alaikum, ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan, ya udah, maka dia mendapatkan laknat. Walaupun para ulama berselisih, laknat yang dimaksud ini laknat sebagaimana untuk orang kafir atau semata-mata celaan yang keras. Itu yang ada perselisihan kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahmatullah. Maka ciri orang yang beriman, dia tidak menyakiti orang lain, baik orang lain tersebut adalah kaum mukminin, kaum mukminat ataupun orang kafir. Orang yang menyakiti kaum mukminin, kaum mukminat, baik itu dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan menakut-nakuti atau menteror sebagaimana para teroris, maka mereka berhukum telah membawa dosa yang amat besar sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat ke-58 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yu'dunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, ya, dalam keadaan yang disakiti tersebut tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada mereka, maka sungguh yang menyakiti tersebut telah melakukan kedustaan dan dosa yang besar, dosa yang nyata. Ini kepada kaum mukminin. Kepada orang kafir juga tidak boleh selama dia bukan kafir harbi. Ya, kemudian disakiti, diberi kotoran, ya, atau diganggu, disakiti dengan ucapannya, perbuatannya, diteror. Selama bukan kafir harbi tidak boleh. Di antara dalilnya surat Al-Maidah ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. I'diluhu aqrabu littaqwa. Tetaplah berlaku adil, karena adil itu yang lebih dekat kepada ketakwaan. Barakallahu. Ya, jadi tidak ada yang namanya balas dendam. Ya. Atau bersikap serampangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim, orang-orang yang mu'tad, orang yang melampaui batas. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, walaupun mungkin kita tidak melakukan perbuatan ini, buang hajat sembarangan, setidaknya barakatikum, ya, kita bisa memiliki dasar bahwasanya inilah larangan dalam syariat. Betapa indahnya syariat Islam yang mengajarkan kebersihan kepada umatnya, ya, dan untuk kebersihan lingkungan. Barakallahu. Kemudian untuk hadis Jabir bin Abdullah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu wa hifdhukum wa barakatuh.